Yang saya tulis di papan ada di dalam kitab kita. Jadi kembali kita ulang, jangan pernah bosan. Tidak ada jenuhnya kita mengulangi. Isim marfu ada tuh 7. Yang pertama Bapak fa'il. Fa'il itu pelaku. Kedua naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pengganti pelaku, yaitu objek yang dimajukan ya. Kemudian yang ketiga mubtada. Apa itu mubtada? Isim marfu di depan kalimat. Kalau khobar pelengkap mubtada. Mengulang-mengulang seperti ini tiap hari itu sebagai ganti perintah menghafal. Tidak perlu diminta menghafalkan, cukup diulang tiap pagi. Insya Allah hafal. Saya yakin jenengan diminta menyebutkan 4 isim marfu itu langsung fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, cepat. Nggak perlu menghafal, ternyata sudah hafal. Apalagi diniatkan menghafal. Ya, mubtada, khobar. Kemudian untuk fa'il terbagi 2, zahir dan dhamir. Naibul fa'il juga sama, terbagi 2, zahir dan dhamir. Mubtada pun demikian, terbagi 2, zahir dan dhamir. Untuk khabar terbagi 2, mufrad dan ghairu mufrad. Untuk yang mufrad terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, jamak. Sekarang yang ghairu mufrad terbagi menjadi berapa? 4. Terbagi menjadi 4. Ini baitul jelas kedudukannya sebagai apa ini? Mubtada. Rumusnya mim begini. Singkatan dari apa ini? Mubtada. Mim. Zaidun, Zaidun, Zaidun. Di 4 tombol ini semuanya mubtada. Kenapa? Marfu di awal. Marfu letaknya di depan. Sebelumnya tidak ada apa? Tidak ada apa-apa kok dia ada. Berarti dia mubtada. Mana khabarnya? Khabar itu fungsinya apa? Pelengkap mubtada. Khabar itu fungsinya pelengkap mubtada. Apa arti Zaidun Fiddari? Zaid sedang ada di. Berarti Fiddari itu pelengkap yang fungsinya menerangkan mubtada. Disebut apa? Disebut khabar. Khabarnya mufrad apa ghairu mufrad? Tentunya jar majrur. Zaidun Fiddari jar majrur. Zaid sedang ada di rumah. Kemudian jenis khabar kedua, indaka. Inda itu dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Dalam bahasa Indonesia dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau di sini keterangan tempat. Inda itu di sisimu, di sebelahmu, di sekitarmu, di tempatmu. Jadi Zaidun indaka apa artinya? Zaid sedang ada di tempatmu, di sampingmu, di dekatmu. Keterangan waktu atau keterangan tempat? Tempat. Zaidun indaka, indaka fungsinya melengkapi mubtada, menerangkan mubtada. Berarti indaka khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad tentunya dzaraf. Zaidun qama abuhu. Zaid, ayahnya sudah berdiri. Jadi kita sudah menerangkan Zaid. Ada apa dengan Zaid? Ayahnya sudah berdiri. Zaidun qama abuhu. Zaid, ayahnya sudah berdiri. Zaid sebagai mubtada. Mana khabarnya? Qama abuhu. Qama fi'il. Abu fa'il. Siapa yang berdiri? Abu. Abu, ayahnya. Abu fa'il marfu, tanda rofanya? Wawu, karena asma'ul. Nah. Kalau bu, wawir, mubawfun ilaih, jelas. Nah, susunan fi'il fa'il ini, fi'il plus fa'il, dinamakan jumlah fi'il. Sebagai apa kedudukannya? Fokar untuk? Zaidun qama abuhu. Sehingga yang menjadi khabar bukan qama saja, bukan abuhu saja, tapi gabungan antara qama abuhu, gabungan fi'il dan fa'il. Kemudian khabar ghair mufrad jenis keempat. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid jariyatuhu. Jariah tubuh bisa diartikan anak perempuannya, bisa diartikan pembantunya, bisa diartikan budaknya. Di sini kita artikan apa kira-kira yang pas? Zaid titik-titik Rahibatun pergi. Putrinya, budaknya, pembantunya, enak yang mana? Apa enak tiga-tiganya? Enak yang mana? Pembantunya, tidak pembantunya. Zaid, pembantunya sedang pergi. Zaid mubtada, jariyatuhu, bisa gini, jariyatuhu, jariyatu, karena sudah dianggap terpisah begini, berarti isim marfu di depan mubtada. Ya, setelah dipisahkan begini, berarti jariyatuhu isim marfu di depan. Di depan itu setelah dipisahkan dengan garisnya. Di depan. Fungsinya mubtada. Zahibatun khobar. Khobar untuk Zaid apa khobar untuk jariah? Jariah. Karena Zahibatun mu'annas. Zaidun mudhakar. Jadi gak mungkin Zahibatun khobar untuk Zaid. Karena fungsi khobar mengerangkan mubtada. Kalau ini dihilangkan, Zaidun Zahibatun Zaid pergi ya gak pas. Jadi Zahibatun itu khobar untuk mubtada di sini. Ini mubtada 2, ini mubtada 1. Ya, betul. Zahibatun mubtada pertama, Zahibatun mubtada kedua. Khobar kedua, Zahibatun. Nah, gabungan antara mubtada kedua plus khobar kedua sebagai apa? Khobar pertama. Zaitun jariyatun mudharibatun. Pakai ini jarang. Yang paling sering, 1, 2. Zaitun jariyatun mudharibatun. Zaitun mubtada pertama. Jariyatun mubtada ke 2. Zahibatun khobar ke 2. Mubtada 2 plus khobar 2 menjadi khobar pertama. Catatan kaki nomor 8. Nahu qaulika tayyib wa ghairul mufradi arba'atu asya. Khabar ghairul mufrad ada 4 jenis. Yang pertama apa? Jar majrur. Yang kedua dzaraf. Yang ketiga fi'il dan fa'il. Keempat mubtada dan khabar. Nahu qaulika apa artinya nahu qaulika? Seperti ucapanmu Zaidun fid dari. Lihat catatan kaki nomor 8 itu al-i'rab. Zaid kedudukannya sebagai apa di situ? Mubtada fi huruf jar. Ad-dari ismun majrur. Wa shibhul jumlati minal jari wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhuf taqdiruhu ka'inun ay zaidun ka'inun fid dari. Itu tidak perlu dibahas. Jadi i'rab kita cukup sampai wad-dari ismun majrur. Jadi fi harfu jar, ad-dari ismun majrur, kha khabar. Zaidun mubtada fi dari khabar. Jar majrur sebagai khabar. Begitu saja. Zaidun mubtada fi dari jar majrur khabar. Catatan kaki nomor 1 halaman 41. Wa zaidun indaka. Zaidun sebagai apa di situ tertulis al-i'rabu zaidun mubtada. Wa inda dzarfu makanin mansub. Wa inda mudhaf wal kafu mudhafun ilaih, dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarrin. Kalau ringkas i'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada, indaka khabar. Itu sudah cukup. I'rab seperti itu sudah cukup. Zaidun mubtada, indaka khabar. Catatan kaki nomor 2. Wa zaidun qama abuhu. Al-i'rabu. Zaidun mubtada. Qama fi'lun madhin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan anil dhammati li'annahu minal asma'in khamsati. Wa abu mudhaf wal ha'u mudhafun ilayhi dhamirun muttafsilun mabniyun alal dhammi fi mahalli jarrin wal jumlatul fi'liyatu min qama abuhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Tapi ringkasnya Zaidun mubtada, qama fi'il madhi, abu fa'il, fi'il fa'il khabar mubtada. Catatan kaki nomor 3 yang terakhir untuk halaman ini, al-i'rabu Zaidun mubtada'un awal. Apa artinya mubtada'un awal? Mubtada' pertama. Wajariyatu mubtada'un tsanin. Apa artinya mubtada'un tsanin? Mubtada' kedua. Wajariyatu mudhaf. Walha'u mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin. Wazahibatun khabarul mubtada'i tsani. Khabar ke dua. Wal jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, min jariyatuhu zahibatun fi mahali raf'in khabarul mubtada'il awal. Khabar mubtada' pertama. Tapi ini mudah insya Allah karena sudah pernah kita pelajari juga dulu. Sekarang diulang kembali statusnya. Nah, cara i'rabnya pun tidak perlu panjang-panjang. Cukup kita mengatakan mubtada'un marfu. Kemudian fiddari kha, khabar. Indaka kha, khabar. Qama abuhu, khabar. Jariyatuhu zahibatun, khabar. Jadi cara i'rabnya dibuat mudah saja begitu. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan 4 isim marfu. Besok kita masuk isim marfu yang kelima, yaitu isim kana wa akhwatuha. Besok kita masuk pada isim yang marfu yang kelima, yaitu isim kana wa akhwatuha. Nanti kalau sudah selesai isi-isi marfu baru kita latihan seperti dulu lagi, latihan dan terus latihan insyaallah taala. Target kita sebelum touring ya minimalnya sampai khabar inna wa akhwatuha. 6 isi marfu kita selesaikan itu targetnya insyaallah. Sampai halaman 46. Karena tinggal seminggu lagi nggih. Tinggal seminggu lagi. Wal khabar kismani mufradun wa ghairuhu mufrad.